anhuma ketika menyebutkan firman Allah innama yakhshallaha man min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut daripada hamba-hamba Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Qala, berkata Ibn Abbas, alladzina yaqulun, mereka lah ulama yang berkata innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi ulama disifati dengan keilmuan karena mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ada? Qala Ibn Qayyim rahimahullahu, wa hadha min fikri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ilmihi bitawili ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها وإن كانوا يكرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يكرون بها على وجهها ومنكر أفعال رب تعالى القائم به لا يكرون بها على وجهها. قال ابن القيم رحمه الله, berkata ابن القيم رحمه الله ketika mengkomentari pendapat Ibnu Abbas menafsirkan makna innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada para hambanya hanyalah para ulama yang mereka mengatakan kami beriman Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ibnu Qayyim mengatakan hadza min fiqhi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah merupakan pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ilmihi bitta'wil, di mana dia benar-benar menguasai tafsir daripada Quran. Ma'rifatihi bihaqa'iqil asma'i was sifat, bagaimana dia benar-benar mengenal hakikat daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fa inna aktsara ahlil kalam la yufuna hadhil jumlati haqqaha, karena kebanyakan ahlul kalam tidak mereka secara utuh ya memahami tafsiran ini, bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Karena tersesat ahlu kalam dalam bab takdir. Ya, sebagian berpaham Jahmiyah, sebagian berpaham Qadariyah, sebagian berpaham Jabariyah. Mereka tersesat. Sebagian mengatakan Allah tak kuasa atas segala sesuatu. Itulah namanya Qadariyah. Ya, mereka mengatakan perbuatan hamba di luar daripada kekuasaan Allah. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini pemahaman daripada Qadariyah. Yang satu lainnya mengatakan hamba tak punya kuasa, semuanya kekuasaan Allah. Apapun diperbuat hamba, semuanya perbuatan Allah. Ya, hamba hanyalah bagaikan bulu diterbangkan angin, yang tak bisa memiliki apapun juga peran. Ini adalah paham pada Jabariyah. Kata beliau, banyak para ulama-ulama al-kalam tak paham tentang makna innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yang punya nama al-qadir, al-qadir, al-muqtadir. Wa in kanu yaqiruna biha, walaupun mereka seolah-olah mengatakan mengakui Allah maha kuasa. Famunkirul qadari wa khalqi af'ali ibad. Contohnya orang-orang mengingkari ketentuan takdir Allah. Ya, wa khalqi af'al ibad, Allah kuasa menciptakan perbuatan hamba. La yuqirruna biha, mereka tidak mengimani hal ini. Siapa mereka dimasukkan oleh Ibnu Qayyim sini? Qadariyah. Ya, Qadariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tak kuasa menciptakan perbuatan hamba. Ya, hamba kafir itu bukan perbuatan daripada Allah yang membuat dia kafir, perbuatan hamba murni. Hamba yang memilih kekufuran, Allah tak pernah tahu, bahkan tak kuasa. Ini adalah ucapan Qadariyah. Ya, mereka tersesat dalam bab ini. Karena mereka mengatakan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kekufuran, mustahil. Kekufuran itu ciptaan hamba sendiri. Hamba yang kafir, dia yang memilih dengan kehendaknya di luar daripada kehendak Allah. Padahal Allah telah mengatakan wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Mengapa kaum Qadariyah menolak Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan perbuatan hamba? karena mereka ingin mensucikan Allah. Kata mereka, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak ya menciptakan kekufuran, karena itu mustahil bagi Allah Tuhan yang Maha Suci. Ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan kemaksiatan, karena Allah Maha Suci. Segala macam maksiat, kekufuran itu perbuatan hamba di luar daripada kekuasaan Allah dan di luar daripada kehendak Allah, di luar daripada ciptaan Allah. Tersesatlah mereka karena ingin mensucikan Allah. Dan kita melihat ahlul kalam rata-rata tersesat karena ingin mensucikan Allah. Asy'ariyah tersesat dalam bab sifat karena ingin mensucikan Allah. Demikian juga Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah. Ya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di arsy-Nya, kata mereka mustahil Allah bersemayam. Sebagaimana makhluk membutuhkan arasy, Allah tak butuh. Maknanya bukan bersemayam tapi menguasai arasy. Ya, kenapa? Mereka ingin mensucikan Allah. Yanzil Rabbuna, Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Maka orang-orang Asy'ariyah berkata mustahil Allah Subhanahu wa taala turun, itu sifat makhluk. Bertentangan dengan sifat Allah mukhalafatul hawadith, menyelisih segala macam makhluk. Ini bukan turun, tapi yang turun adalah rahmatnya. Ya, kalau andai kata Allah turun, berarti Allah SWT seperti makhluk pindah-pindah tempat. Andai kata Allah SWT diliputi tempat, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan itu mustahil diliputi tempat. Karena itulah Allah tak mungkin turun. Yang turun adalah namanya, yang turun adalah rahmatnya. Dari situlah tersesat kaum Asy'ariyah. Semua ahlul kalam tersesat gara-gara ingin mensucikan Allah. Demikian juga kaum Qadariyah dari Mu'tazilah yang menafikan Allah kuasa menciptakan kekufuran. Kata mereka Allah tak kuasa. Segala macam maksiat hamba bukan ciptaan Allah, ciptaan hamba sendiri. Kenapa? Karena Allah tak mungkin menginginkan keburukan. Allah Tuhan yang Maha Suci yang baik. Keburukan bukan Allah ciptakan, yang menciptakannya hamba. Ini perkataan kaum Qadariyah. Ingin mensucikan Allah, akhirnya tersesatlah mereka. Dampak daripada perkataan mereka ini, bahwasanya Allah bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ada perbuatan di alam raya ini, jagat ini, di semesta ini yang di luar kekuasaannya. Itu ujungnya. Ya, berarti Allah tak kuasa. Dan ini menunjukkan lemahnya Allah Subhanahu wa taala, karena ada perbuatan di luar perbuatannya. Di luar ada kehendak, di luar kehendaknya. Sementara Ahlussunnah meyakini bahwasanya makhluk itu ciptaan Allah, perbuatannya pun ciptaan Allah, tapi tak semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dia ridai. Ya, tapi dia ciptakan karena di baliknya terkandung hikmah. Allah tak rida menciptakan iblis, tapi dia kehendaki. Ya, jawabannya karena kaum Qadariyah tak bisa membedakan antara kehendak kauni dan kehendak syar'i. Wa munkiru af'alir rabbi ta'ala al-qa'imati bihi la yuqiruna biha 'ala wajhiha. Demikian juga orang-orang mengingkari perbuatan-perbuatan Rabb tabaraka ta'ala al-qa'imati bihi. Ya, perbuatan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berbuat dengannya. La yuqiruna biha 'ala wajhiha. Mereka pun tidak ya yukirruna biha, tidak menerima sebenarnya, tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kuasa secara mutlak. Bal yusarrihuna annahu la yaqdiru ala fi'li ma yaqumu bihi. Pemahaman kaum Asy'ariyah Maturidiyah ya, bahwasanya mereka menjelaskan yusarrihuna annahu la yaqdiru ala fi'li ma yaqumu bihi, Allah tak kuasa untuk melakukan perbuatan ya dengan dirinya sendiri. Ma yaqumu bihi. Naam. Ya. Tafadhal. Bal yusarrihuna annahu la yaqdiru ala fi'li ma yaqumu bihi. Wa man la yukiru bi anna Allah subhanahu kulla yawmin huwa fi sya'nin yaf'alu ma yasha'u. La yukiru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Hasbuka. Ya. Wa man la yukiru bi anna qulub. Wa man la yukiru bi anna Allah subhanahu kulla yawmin huwa fi sya'an. Orang-orang Ahlul kalam seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka tidak pernah mengimani dengan benar, meyakini Allah itu setiap hari memiliki perbuatan. Ya, kata mereka Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya azali qadim. Andai kata Allah berbuat, ya, perbuatan hari ini, besok berbuat lagi perbuatan, lusa dan seterusnya, berarti dia itu sama dengan makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala qabilun lil hawadith. Allah berubah-ubah. Karena itulah mereka menolak hal ini. Padahal Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya keadaan, punya perbuatan setiap saat. Kata mereka yang bergerak itu sifat makhluk. Inilah dia pemahaman orang-orang ahlul kalam. Subhanallah. La yuqirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Hal ini tentulah mereka menunjukkan bahwasanya Allah tak kuasa atas segala sesuatu. Naam. وَمَنْ لَا يُكِرُّ بِأَنَّ قُلُوبَ الْعِبَادِ بَيْنَ أُسْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ حَقِيقَةً وَأَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ قَلْبًا أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ لَا يُكِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ahlul kalam, "Wa man la yuqirru bi anna qulubal ibadi baina asba'aini min asabi'ir rahman." Yang mengingkari atau tidak mengimani bahwasanya hati-hati hamba di antara jari daripada jemari Tuhan Allah Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sebagaimana Dia kehendaki. Siapa yang tak mengimani ini? Yang tak mengimani adalah kaum Qadariyah tadi. Ya. Kita mengimani hati kita di tangan Allah SWT. Dia bolak-balikkan sebagaimana dia mau. Jika dia mau beri petunjuk, dia beri petunjuk. Jika dia mau sesatkan, dia sesatkan. Mereka tak menerima. Tak mungkin Allah menyesatkan. Kata mereka, ini kesesatan hamba yang berbuat. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, وَأَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ الْقَلْبَ أَقَامَهُ. Jika Allah berkehendak untuk meluruskan hati manusia, Dia luruskan. Dia beri petunjuk, Dia beri hidayah. Ya, Dia beri hidayah kepada Salman, kepada Shu'aib Ar-Rumi, orang-orang yang jauh daripada Nabi SAW, bukan daripada kerabat Nabi. Dia sesatkan yang terdekat dengan Nabi, Abu Talib, Abu Lahab. Wa in syaa'a an yuzighahu azaghahu. Jika Allah berkehendak menyesatkan seseorang, Allah sesatkan. Mereka menolak hal ini. Ya. La yuqirru bi anna Allah ala kulli syai'in. Hari ini menunjukkan mereka tidak menetapkan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Ila ghairi dhalika min syu'unihi wa af'alihi allati man lam yuqirra biha lam yuqirra bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Faya laha kalima min habril ummah wa turjumanil Qur'an intaha. Ila ghairi dhalika min syu'unihi, dan hal-hal lain daripada perbuatan Allah, keadaan Allah, wa'afalihi, ya, perbuatan-perbuatan allati man lam yuqirra biha lam yuqirra bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang tidak mengimani perbuatan Allah ini berarti tak mengimani Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka tak mengimani Allah itu turun, mereka tak mengimani Allah datang di hari kiamat. Kenapa? Mustahil Allah itu datang, berarti Dia pindah-pindah tempat. Dia telah menyamakan Allah sebelumnya dengan makhluk. Jika Allah dikatakan turun sepertiga malam, sementara malam itu berpindah-pindah, ketika kita bermalam di sini, di New York sana siang, berarti Allah tak naik-naik, Allah turun terus. Ini akal-akalan. Karena dia tak beriman Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Bayangkan pula bagaimana dengan malam Lailatul Qadar. Dikatakan dia pada malam-malam ganjil. Sementara malam itu di sebagian tempat malam, sebagian tempat siang. Berarti malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar, ya. Sementara malam itu bergeser-geser, malaikat tak naik-naik, turun terus. Begitulah kira-kira. Kalau dengan akal. Ya, mustahil Allah turun, mustahil Allah datang, mustahil Allah berwajah, mustahil Allah marah, murka, mustahil. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian Mu'tazilah menerima nama-nama tanpa sifat. Allah itu, kata mereka, sami'un bila sam'in. Allah itu Tuhan memiliki nama, maha mendengar tanpa pendengaran. Basirun bila basar. Allah itu maha melihat tanpa penglihatan. Inilah ahlul kalam tersesat dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mengatakan yang memiliki sifat hari ini A, besok B, lusa C, ini sifatnya makhluk. Allah adalah azali, kekal selama-lamanya. Ujungnya mereka menyatakan Allah tak memiliki perbuatan, Allah tak memiliki gerakan. Yang tak bergerak, yang tak berbuat sama dengan benda mati. Mereka menyifati Allah lebih dahsyat daripada yang lain. Mereka menyifati Allah bagikan benda mati yang tak punya gerakan, yang tak punya perbuatan. Ini sifat ahlul kalam. Karena mereka mengingkari Allah atas segala sesuatu, maha kuasa. Allah maha kuasa turun ke langit dunia tanpa harus masuk ke dalam langit dunia. Karena mustahil Allah dapat dimuat oleh makhluknya. Karena Allah maha besar. Ya. Di hari kiamat Allah menyatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Bumi itu digenggamnya di hari kiamat. Wasamawatu matwiyatun, langit digulungnya dengan tangan kanannya. Tentu mereka mengingkari Allah tak punya tangan. Subhanallah. Kalau dia punya tangan berarti Allah abad berbagai sebagai makhluk. Ada tangan, ada kaki, ada wajah. Ini perkataan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah. Mereka ingin sucikan Tuhan. Akhirnya mereka harus menolak banyak sifat Tuhan jalla fi'ulah. Mereka menolak Allah yang mengatakan, wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud dengan makhluk yang ciptakan dengan dua tanganku? Kata mereka, mustahil Allah punya dua tangan, mustahil Allah punya jari. Itu kita, makhluk. Jadi bagaimana? Bukan tangan, kekuasaan, dan seterusnya. Alangkah banyaknya puluhan, ratusan sifat Allah yang mereka akhirnya terpaksa mencari-cari takwilnya, menyelewengkannya, menyimpangkannya. Karena kata mereka ini semua menunjukkan Allah itu tak kuasa seperti makhluk. Mereka menafikan banyak hal. Ya. Allah rahimun bila rahmah. Allah itu Tuhan yang namanya rahimah, penyayang. Tapi bila rahmat tanpa sifat rahmat. Kenapa? Sifat rahmat itu sifat makhluk. Ada rasa iba dalam diri makhluk kepada makhluk lain. Itu tak layak bagi Allah. Begitulah mereka menafikan semua sifat. Kata beliau, man lam yuqir biha lam yuqir bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang tidak mengimani berbagai macam sifat-sifat Allah yang dia jelaskan sendiri tentang dirinya. Dia mengatakan bersemayam di atas arsy bukan saya, bukan kamu, bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri. Yang mengatakan turun, Allah sendiri. Dia mengatakan datang, ya Allah sendiri. Waja'a rabbuka wal malaku, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Allah yang mengatakan demikian. Kenapa mereka tolak? Mereka anggap kalau datang berarti seperti makhluk. Allah maha kuasa, mustahil Allah maha kuasa seperti makhluk. Berarti bukan datang. Begitulah seterusnya. Segala macam hadis Allah akan dilihat di hari kiamat. Innakum satarawun rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Maka segala macam cara bagaimana mereka supaya menghindar daripada hadis-hadis macam ini. Kata mereka mustahil Allah dilihat. Kalau Allah dilihat berarti dia ada satu jihad. Ada dalam satu sisi, dalam satu arah. Berarti Allah SWT itu seperti makhluk di tempat, yakni meliputi arah. Mereka mengingkari hadis Allah akan dilihat di hari kiamat. Nabi mengatakan, innakum satarun rabbakum iyanan. Kamu akan lihat Tuhan kamu terang-terangan dengan mata kepalamu. Sebagaimana kau lihat bulan di malam terang benderang. Bulan purnama tak ada padanya mendung, kata mereka. Mustahil Allah dilihat. Ya. Apa yang dilihat? Rahmatnya. Terakhir tak ada Tuhan, yang ada rahmat Tuhan. Yang mana rahmat tersebut tidak tegak dengan Allah SWT. Ya. Ya, fayalaha kalimatun min habbil ummah. Ibnu Qayyim mengatakan, aduhai, ini adalah merupakan pemahaman kalimat yang begitu indah daripada ulama umat ini, Ibnu Abbas maksudnya, yang telah menafsirkan bahwasanya yang paham tentang Allah, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama dan hamba-hambanya. Kata beliau, mereka lah para ulama yang mengatakan Allah kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah tuh maha kuasa. Bayangkan kita dalam waktu yang bersamaan nih, kita berkata-kata, Allah mendengar. Semua makhluk tempat lain berkata-kata. Ada yang sedang berdoa, ada yang sedang sholat. Berkata Allah Jalla wa'ala dalam hadis kursi, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, di sholatnya aku mengatakan hamadani abdi, hambaku menjawabku, hambaku memujiku, hamadani abdi. Idza qala ar-rahmanir rahim, jika hamba berkata Tuhanku adalah Tuhan maha pengasih, maha penyayang, Allah menjawab ketika kita sholat, asna alaiya abdi, hambaku memujiku. Subhanallah. Dalam waktu bersamaan berjuta-juta orang salat, Allah mendengarkan semuanya. Bagaimana itu? Allah maha kuasa. Ya, Allah maha kuasa mendengarkan semua rintihan kita, semua doa kita. Ini minta hujan, ini minta panas, ini minta istri, ini minta berpisah daripada istri, semua Allah dengarkan. Allah ketahui. Ya, dalam waktu yang bersamaan Allah mereka lukalah menolak ini semua. Nah, dan dia adalah turjumanul Quran radhiyallahu anhu. Dialah penafsir Quran berkat doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan berkat kesungguhannya belajar tentang tafsir Quran. Ibnu Abbas, apa kata Muqayyim rahimahullah? Ya, ketika membandingkan antara pemahaman Ibnu Abbas dengan pemahaman Abu Hurairah yang begitu banyak hadis-hadis Abu Hurairah, paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dalam pemahaman antara mereka bagikan langit dan bumi. Subhanallah. Naam. Hada wa inna lil iman bi qudratillahi azza wa jalla allati dalla 'alayha asma'uhu al-qadir al-qadir al-muqtadir atharan 'azimatan wa thimaran mubarakatan ta'udu 'ala al-'abdi fi dunyahi wa ukhrahu kayfa la wal iman bihi qad tabaraha at-tauhid wa nidamu ومبدا الايمان وتمامه واصل الدين وقوامه فهو احد اركان الايمان وقاعده اساس الاحسان هذا وان للايمان بقدره الله. Ini ya, hal ini yaitu beriman bahwasanya Allah maha kuasa, allati dalla 'alaiha asma'uhu, yang kekuasaan ini ditunjukkan dengan nama Allah al-Qadir atau al-Qadir atau al-Muqtadir, atharun azimah, begitu banyak dampak efeknya. Mengimani Allah maha kuasa, betapa besar efeknya. Ya, betapa besar faedahnya, keutamaannya. Wa thimaran mubarakah, betapa banyak buah yang dipetik daripada iman kepada takdir, buah yang penuh keberkahan. Ta'udu 'alal 'abdi fi dunya, yang mana iman kepada takdir ini kembali kepada hamba manfaatnya di dunianya wa ukhrah, dan di akhiratnya. Bayangkan orang yang gagal kalau tak beriman kepada takdir, apa jadinya? Stres. Gagal melamar anak gadis, gila. Gagal mendapatkan jabatan kekuasaan, gila. Ya, udah banyak uang keluar. Ya, bahkan udah banyak utang menumpuk menggunung sana sini hutang. Siap-siap menjadi anggota dewan, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Tak beriman dengan qadar, takdir. Kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang gila. Sebagian orang yang tumit di jalan-jalan itu gila gara-gara tak beriman dengan takdir. Tak terima dia. Ya, kalau dia terima, selesai. Sudah Allah takdirkan, apa? Tak usah kita kembali ke masa-masa silam yang terluput. Allah, kenapa aku dulu kawin sama dia? Kalau enggak kawin, enggak gini hidupku. Tak usah. Allah sudah takdirkan. Kenapa dulu tak dapat dengan dia? Kalau dapat, mungkin bahagia hidupku. Tak usah. Ya, ada yang mengatakan, kenapa dulu kita tidak dibangkitkan di masa sahabat? Alangkah indahnya mereka. Kalau kita menjadi sahabat Nabi, alangkah indahnya. Ya, kenapa kita tidak diciptakan menjadi sahabat-sahabat Nabi? Katakan, ya Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maka hendaklah engkau itu menerima ketentuan takdirnya. Engkau diciptakan sekarang, boleh saja diciptakan engkau pada masa Nabi, engkau yang jadi Abu Jahalnya. Engkau menjadi Abu Lahabnya, terima saja. Kenapa dulu aku enggak masuk pesantren? Kalau aku masuk pesantren, aku kayak ustaz-ustaz itu, kayak di TV-TV itu. Siapa bilang boleh jadi engkau di pesantren jadi biang keroknya? Ya, terima saja. Dengan ketentuan takdir. Beriman kepada takdir mendatangkan keuntungan dunia hamba dan akhirat seorang hamba. Fi dunyahu wa ukhrahu. Kaifala? Bagaimana tidak? Wal imanu bi qutbu ruhat tauhidi wa nizamu. Beriman dengan takdir merupakan poros di atasnya tegak nizamu tauhid, segala macam bentuk peraturan ya dalam perkara-perkara tauhid, segala macam bentuk urusan-urusan yang berkaitan dengan tauhid tegak di atas iman kepada takdir. Mabda'ul imani wa tamamu. Dan dari sanalah berangkat iman, dan dengan iman, dan dengan itulah sempurnanya iman. Ya, Allah Maha Kuasa menciptakan Suhaib Ar-Rumi dari Romawi sana menjadi beriman. Allah Maha Kuasa menjadikan Abu Jahal kufur. Wa asruddini wa qiwamuhu beriman dengan takdir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu adalah merupakan prinsip dasar agama, dan dialah pilar-pilarnya. Bahwa ahad warkan iman, dialah satu bagian dari rukun-rukun iman. Wa qa'idatu asasil ihsan, dan dialah kaidah ya dibangun di atasnya al-ihsan. Naam. Fa min simarihi al-mubarakati annahu yuqawi fil 'abdi al-isti'anata billahi wa husna tawakkuli 'alayhi wa tamam al-iltija' ilayhi. روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Di antara bentuk thimarul mubarakah, buah daripada beriman dengan takdir yang mendatangkan keberkahan, annahu yuqawi fil 'abdi al-isti'anata billah. Beriman dengan takdir akan membuat hamba begitu kuatnya ya bermohon kepada Allah bantuan. Wa husnul tawakkul alaih, membuat hamba benar-benar sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa tamamul iltija'i ilaih, membuat hamba benar-benar hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya, jami' sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi SAW yawman. Suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW. Dibonceng oleh Rasulullah SAW. Di atas keledainya. Faqalali, berkatalah Ibnu Rasulullah kepadaku, ya gulamu, wahai anak. Karena Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan engkau beberapa kata-kata. Beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Kau jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Mana jagalah Allah, jaga ya agamanya, perintahnya, larangannya. Jaga selalu perintah-perintahnya, jangan kau sia-siakan. Jaga larangannya, jangan kau langgar. Jaga namanya dalam dirimu, hendaklah senantiasa kau muliakan namanya, kau sebut, kau ulang-ulangi, kau berzikir, merapalkannya. Ini mana jaga? Jaga syariatnya, jaga batasan-batasannya, ya fadka, dia akan jaga engkau. Kalau ingin dijaga Allah, jagalah syariatnya, perintahnya, larangannya. Jaga nama-namanya dalam dirimu, jaga sifat-sifatnya dengan mengulang-ulanginya, menghayatinya, menyebutkannya, melafalkannya. Inilah makna jaga Allah. Allah menjagamu, ya fadka, menjagamu daripada segala macam kebinasaan dan sebab-sebab kebinasaan. Ya, di dunia maupun di akhirat. Menjagamu daripada syahwat, menjagamu daripada syubhat, menjagamu daripada bencana dan musibah. Subhanallah. Ihfadillaha yahfadzka, ihfadillaha tajidhu tijahaka. Kau jagalah Allah, engkau akan dapati Allah senantiasa ada di hadapanmu. Ya. Idza sa'ata fas'alillah, jika engkau meminta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau memohon maka memohonlah kepada Allah. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah sekiranya seluruh manusia, seluruh umat bersepakat memberikan kepadamu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Tak akan mungkin dapat terwujud terlaksana kecuali dengan sesuatu apa yang telah Allah tentukan kepadamu. Lihatlah, telah bersepakat kaum Quraisy ingin membunuh Nabi. Mereka kirim para algojo-algojo mereka, pendekar-pendekar mereka ingin menghabisi Nabi. Mereka sepakat, Allah tak ingin Nabi keluar. Ingatlah bagaimana perang Badar, sepakat Quraisy membinasakan Muhammad, tak jadi. Ingatlah perang Mu'tah, bagaimana Romawi sepakat menghabisi para sahabat yang jumlahnya segelintir, 3.000 orang melawan 200.000 orang, tak jadi. Ya, jika manusia sepakat ingin memberikan bagi manfaat, Allah tak kehendaki, tak jadi. Ya, dibeli pun berbagai macam, ya, keridhaan manusia, suara manusia agar engkau naik memiliki jabatan kekuasaan, jika Allah tak kehendaki, tak jadi. Betapa lemahnya makhluk. Kata beliau, wa in ijtama'u 'ala an yadhruka, sebagaimana mereka jika sepakat untuk memuliakan, memberikan manfaat, tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Demikian pula kalau mereka sepakat untuk memberikan bagimu kebinasaan, memudaratkanmu, tak akan mungkin terjadi illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah tetapkan bagimu. Orang mau hasad, orang mau dengki, Allah ingin engkau hina. Jika Allah ingin memuliakan dirimu, tak ada yang bisa menghinakan dirimu. Maka jangan, ya, berharap dan bergantung kepada makhluk, dan tak perlu takut kepada makhluk. Semua di tangan Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, rufi'atil aqlam, telah terangkat pena, ketentuan takdir telah selesai dituliskan, tak lagi ditulis yang baru. Wajufatil suhuf, telah mengering tinta, tak ada lagi namanya ketentuan takdir yang baru. Semuanya sudah usai. Kita hanya menjalani semata, kita hanya berusaha. Ustaz, sekarang begitu sepinya pasar, betapa sepinya ekonomi, semua sudah ditentukan Allah. Sekarang payah cari uang, semua sudah ditentukan Allah dengan hikmah-hikmahnya. Yang jelas kau berusaha saja, berikhtiar saja. Ya, dan semuanya kebaikan yang Allah giring kepada kita. Andai kata kita menganggap ini keburukan, nah, susah hidup segala macam. Andai kata engkau terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, banyak orang menjadi lupa. Jadilah sebagai Korun, jadilah jadi Firaun. Maka Allah buat keadaan-keadaan tertentu agar manusia tahu dia itu manusia hamba, agar kembali bersujud, meminta, bergantung kepada Allah, bertawakal. Andai kata kita sehat terus, kita menjadi Namrud. Dibuat Allah penyakit agar kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Semuanya yang ketentuan takdir yang maha bijak, yang maha indah. Walaupun kadang berat hati kita menerimanya, karena kelemahan, kenaifan kita, diri kita, kelemahan akal kita, sehingga kita banyak menolak takdir Allah, padahal semuanya digiring untuk kita demi kebaikan kita. Subhanallah. Dan semua penderitaan itu ujungnya adalah kebahagiaan. Yang siap menderita, siap bahagia. Yang menderita dengan berbagai macam, ya, ujian-ujian, Allah akan muliakan dia. Ya, lihatlah bagaimana menderitanya Yusuf. Ya, dizalimi saudara-saudaranya, campakkan ke sumur, dibuang, dipisahkan dari ayahnya, dijadikan budak, dipenjara, ujungnya kebahagiaan jua. Ya, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.